إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة إشاء dan تراويح yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan selain dari kata syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya semata, sehingga kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadhan tahun ini, tahun 1435 Hijriah. Bentuk syukur kita atas nikmat Allah yang sangat agung ini adalah dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan momen Ramadhan ini, mengisi hari-hari kita di bulan Ramadhan ini, baik siangnya maupun malamnya, dengan berbagai bentuk ketaatan dan amal saleh. Itulah salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sangat agung diberikannya kita kesehatan, umur, sehingga berjumpa dengan bulan Ramadhan tahun ini. Ini yang Allah tuntut, wujud amalan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Saba ayat 13, Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, lakukanlah syukur kepada Allah. Ya, Allah memerintahkan dengan lafaz i'malu. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan ucapkanlah syukur kepada Allah, tidak itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan i'malu, lakukan, amalkan. Berarti hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa syukur tidak terrealisasi dengan sempurna kecuali dengan melakukan amalan. Dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Inilah di antara rukun syukur, yaitu merealisasikan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi syukur tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Ya, syukur cukup dengan ucapan di lisan. Saya mengucapkan alhamdulillah sudah cukup. Saya bersyukur mengucapkan dengan lisan sudah cukup. Setelah salat berzikir qomat qamit, setelah makan mengucapkan hamdalah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana wujud syukur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerjemahkan syukur ke dalam tindakan nyata dengan melakukan amalan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha merasa heran dengan qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan qiyamul lail hingga kedua kaki beliau bengkak. Maka dengan nada takjub dan penuh tanda tanya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Lihat, "Ya Rasulullah, engkau masih berbuat seperti ini? Qiyamul lail, bangun di malam hari melakukan salat tahajud sampai bengkak kakinya. Padahal engkau telah diampuni oleh Allah atas dosa-dosamu yang telah silam, yang telah lampau ataupun yang akan datang." Apa kata Nabi? "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, berarti dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memahami syukur kepada Allah hanya sebatas ucapan di lisan. Tetapi menurut beliau sallallahu alaihi wasallam, syukur adalah upaya seluruh anggota tubuh kita untuk mengerjakan apa saja yang diridhoi oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya setiap dari kita mensyukuri nikmat yang agung ini, ya, diberikan kesehatan, umur panjang, bertemu dengan bulan Ramadan, nikmati, bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di bulan ini dan juga di bulan-bulan lainnya, terutama di bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini, untuk mendulang pahala kebaikan, ya, pengampunan serta keridhaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, agar di akhirat kelak kita akan merasakan kebahagiaan, kegembiraan besar ketika bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lissaimi farhatani," bagi orang yang berpuasa, ya, dia akan mendapati dua kegembiraan. Ya, farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ada dua keadaan manusia di dalam menjalani ibadah puasa dan di dalam menjalani ibadah Ramadan. Golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan berupa pengampunan dosa-dosanya yang telah lampau. Siapakah mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Ini golongan yang pertama. Mereka berpuasa di atas ketaatan kepada Allah, imanan wahtisaban. Bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi berpuasanya betul-betul di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang merugi. Mereka puasa tapi hanya menahan makan dan minum, ya, tetap keadaannya di atas dosa dan kemaksiatan. Maka yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-'athas." Betapa banyak orang yang berpuasa hanya memetik apa yang dia dapatkan, lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah dari golongan yang kedua. Nah jemaah, termasuk golongan manakah kita? Tentunya tergantung dengan usaha kita, ya, kesungguhan kita. Maka jadikanlah Ramadan ini ladang ibadah, tanamlah amalan kebaikan sebanyak-banyaknya, karena tidak ada yang berbahagia bagi orang yang bercocok tanam kecuali di hari-hari panennya kelak. Jemaah, salat isya dan tarawih rahimakumullah seharusnya kita termasuk dalam barisan orang-orang yang terdepan, yang berlomba-lomba dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang syar'i, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami atas nama DKM Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kaum muslimin wal-muslimat di dalam menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama tentunya mulai dari pelaksanaan salat tarawih yang keutamaannya sangat besar, ya, apalagi berjamaah di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang melakukan qiyam bersama imam, salat tarawihnya itu bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Dan insyaallah di masjid kita Al-Muhajiri Wal-Ansar akan diadakan dua gelombang, tapi ini khusus ketika memasuki 10 hari yang terakhir. Dan 10 hari yang terakhir kita mulai bukan malam ke-21, tetapi mulai malam ke-20. Ya, karena kita tidak tahu Ramadan ini 29 hari atau 30 hari. Sedangkan Nabi SAW mengabarkan adanya Lailatul Qadar adalah di 10 terakhir. Kalau hanya 29 hari, maka 10 terakhirnya dari tanggal berapa? 20. Nah, jadi insyaallah ya kami mengadakan dua gelombang salat tarawih, ya tentu dengan imam yang berbeda. Dan ini dalam rangka merealisasikan hadis sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh, melebihi kesungguhannya di waktu yang lain. Kemudian yang kedua, DKM Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar menerima dan menyalurkan infak dan sedekah secara umum dan terlebih khusus untuk berbuka puasa bagi para shaimin was-shaimat yang setiap harinya mencapai 200 orang lebih, ya khususnya pada hari Sabtu dan Ahad. Dan jemaah rahimakumullah, sungguh luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang satu ini, ya, memberi makan untuk orang berbuka puasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi syai'un. Barang siapa yang memberi makanan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Makanya ini kesempatan emas jemaah. Anda berpuasa sudah mendapatkan satu pahala. Lalu dengan Anda memberi makan 50 orang, maka plus ada 50 tambahan pahala. Dengan Anda satu berarti 51. Lalu bagaimana jika itu lebih banyak lagi? Nah, sama halnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan bahwa orang yang mempersiapkan segala bentuk perlengkapan jihad bagi orang yang ingin berjihad, ada orang yang ingin berjihad enggak punya perlengkapan, lalu seseorang memfasilitasinya, mempersiapkannya untuk orang itu berjihad, maka orang ini akan mendapatkan pahala berjihad walaupun dia tidak berangkat jihad. Nah, begitu pula orang yang memberi makan untuk buka puasa, maka dia pun akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa. Apalagi hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau orang yang berpuasa tadi yang dia kasih makan mendoakan kebaikan untuknya, ini termasuk doa mustajab. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan orang yang doanya enggak ditolak. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wasa'imu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai buka. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Makanya orang yang diberi makanan, ya, jangan lupa untuk mendoakan kebaikan bagi para donatur. Dan saya menghimbau kepada para ikhwan maupun akhwat yang berbuka puasa bersama di masjid ini untuk tidak lupa mendoakan para muhsinin, karena ini termasuk bentuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW ketika diberi makanan, beliau berdoa, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Ini suri teladan kita, Rasulullah SAW. Oleh karena itu ada anjuran untuk memilih orang yang terbaik dan orang yang soleh untuk kita kasih. Ya, carilah orang-orang yang saleh yang bisa mendoakan kita ketika mereka berbuka. Nabi SAW pernah berkata kepada Amr ibn al-As, "Ya Amr, ni'mal malu salih lil mar'is salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta di tangan hamba yang saleh, untuk hamba yang saleh. Jemaah rahimakumullah, buka bersama yang diadakan di masjid ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah takjil, ya, sebelum maghrib, berupa minuman dan makanan ringan. Dan ini juga terbagi lagi menjadi dua, ada yang diadakan di masjid dan juga kita bagikan kepada para pengguna jalan, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu makan besar, ya, setelah salat maghrib, berupa nasi dan lauk pauk, dan dengan cara makannya secara berjamaah di satu nampan. Dan buka bersama ini berlangsung selama bulan Ramadan dengan biaya yang kita anggarkan 2 juta per harinya. Oleh karena itu, berlomba-lombalah, ambillah kesempatan emas. Jangan sampai terlewatkan sehari pun Anda tidak memberi makan orang untuk buka puasa. Rugi. Merugi. Anda bisa meraup keuntungan yang besar. Ya, walaupun hanya dengan memberi air minum atau sebutir kurma, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesungguhan kalian. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ta'lim, ya, kultum Ramadan, ya, dan kajian ba'da subuh. Kajian ba'da subuh ini sebagai pengganti dari kajian rutin yang kita adakan di bulan yang lain, yang dilakukan, apa yang dilaksanakan ba'dal maghrib sampai isya atau sampai selesai. Kita enggak ada istilah penutupan pengajian, karena butuhnya kita kepada ilmu. Ya. Ngajin ditutup, dibubarkan apalagi. Tapi kita geser waktunya. Tidak kita tutup. Tetap kegiatan ta'lim, ya, yang diadakan setiap malamnya, tapi selama bulan Ramadan digeser menjadi ba'da subuh, sambil menunggu matahari terbit. Kemudian Anda bisa mendapatkan pahala haji atau umroh secara sempurna dengan melakukan salat sunnah isyraq. Kemudian yang keempat adalah kegiatan i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Kemudian yang kelima, menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal. Dan yang keenam adalah pelaksanaan salat id, tentunya dengan mengikuti informasi resmi dari pemerintah kita. Demikianlah yang ingin kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengoptimalkan hari-hari di bulan Ramadan ini menjadikan siangnya untuk berpuasa dan malam harinya untuk qiyamul lail, untuk qiraatul Quran, tadarus, dan juga amalan-amalan ibadah lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai hal yang dapat merusak ibadah saum kita dan juga yang akan mengakibatkan kesengsaraan, kerugian dan kebinasaan. Nas'alullah as-salamu al-afiyah. Allahumma ij'al syahrana hadha syahr khair wa barakah wa a'inna fihi ala ta'atika wa jannibna turuq ma'siyatika واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.